Ada UNESA Surabaya, ada Ramayana juga ada yang di syuting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma New Palapa. Banyak, alhamdulillah. Kita semua lagi nyumpah-nyumpah ya. tepuk tangan.